بسم الله صلاة وسلام على من لا نبي بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم افتحنا فتوى العارفين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا kita lanjutkan mudzakarah kita pada Alfiyah Ibn Malik, yang kali ini kita menggunakan syarah mukhtasar, syarah muyassar dari apa namanya Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi insyaallah. Fadal Ustaz. Ya. Qala al-muallif, ya qala an-nazim, wa jumlatun aw shibhuha alladhi usil bihi kaman indil ladhi fluhu kufil. Ya. Ini adalah apa namanya, lanjutan dari bait sebelumnya, yang mana pada pertemuan awal, ya, di bab pertama dijelaskan bahwa anwa'ul mausulat, ya kan, anwa'ul mausulat. Terus kemudian setelah itu, setelah dijelaskan anwa'ul mausulat, ya, dijelaskan wa kulluha, dan setiap dari mausulat tadi yalzam ba'dahu silah, harus memiliki yang namanya silatul mausul, ya, ala dhamirin laikin mustamilah, yang mana syarat dari silatul mausul itu dia ada dhamir yang laik, yang sesuai, mustamilah, yang yarji kepada apa, yang sesuai dengan apa namanya, dengan si mausulnya, ya. Kemudian beliau kemudian masuk kepada jenis-jenis silatul mausul. Ya. Wa jumlatun aw shibuha alladhi usil bihi kaman indil ladhi ibnuhu kufil. Ya. Pertama adalah jumlah. Ya, mausul, apa, silatul mausulnya adalah jumlah. Ya, imma fi'liyah atau ismiyah. Ya. Yang ini dicontohkan dengan apa? Alladhi ibnuhu kufil. Alladhi ibnuhu kufil. Ibnuhu kufil. Ya, itu mubtada, ibnuhu, ya. Kufil itu khobar. Ya. Jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Ya. Alladhi ibnuhu kufil. Ya. Dan tadi hu, ibnuhu itu kembali kepada siapa? Kepada alladhi. Ya. Ala dhamirin laikin mustamilah. Oke. Kemudian ya, au shibuha, atau silatul mausulnya adalah shibuhul jumlah. Ya. Alladhi usil, ya, yang tadi nyambung, kaman indi. Ya, man indi. Ya. Kaman indi, di situ ada inda dan dhamir ya mutakallim. Ya, yang mana inda dan inda ini adalah zarf makan. Ya kan? Zarf makan. Kemudian ya mutakallimnya itu adalah mudhafun ilai. Ya, inda. Ya, indi di sini adalah idhafah mudhaf dan mudhafun ilai. Ya, syibul jumlah la mahalla laha minal i'rab. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian lanjut, ya. Paham ya? Wasifatun sharihatun silatu al wa qawluha bi muqrabil af'ali qal. Ya. Wasifatun sharihatun silatu al. Ya. Salah satu isim mausul kemarin yang kita pelajari adalah al. Nah, salah satu isim mausul yang kita pelajari kemarin adalah al. Al itu, ya, silatul mausulnya apa? Sifatun sharihatun. Ya, sifat yang sharihah. Apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat mubalaghah sama sifat musyabbahah. Ya. Nah, ini namanya sifat sharihah. Ya. Wa qawluha bi mu'rabil af'al. Wa qawluha bi mu'rabil af'al. Qal. Dan al ini, al ha itu kembali kepada al, di mu'rabil af'al bertemu dengan fi'il yang mu'rab, ya. Yang mu'rab berarti apa? Fi'il mudhari, ya. Qal, qalil, sedikit, ya. Jadi ada kalanya al bertemu dengan apa? Fi'il mudhari. Ini menandakan bahwa al ini bukan apa? Bukan al ta'rif. Karena al ta'rif itu kan ikhtisasul isim. Ya. Kalau belajar di jurumiyah kan jelas itu kan. Ya. Min alamatul isim kan dukhul al. Di al ini al ta'rif. Sedangkan di sini al yang di sini itu adalah al mausul. Nah, yang membedakannya apa? Yang membedakannya al mausul ini dia masuk kepada, ya, bisa masuk kepada fi'il. Yang itu tidak mungkin ada pada apa? Al ta'rif. Ya, alif lam ta'rif. Ya, di sini dijelaskan sifat shariha ismul fa'il al hafid. Ya, ismul maf'ul mursal. Dari ke isim fa'ilnya apa ini? Isim fa'il li mursal apa? Mursil, ya. Sighatul mubalaghah wadda' wadda'. Isim fa'il dari wadda' apa tadi? Isim fa'il dari wadda'. Wadi'. Wadi', ya. Hah? Apa? Muwaddi'. Bentar. Ini muwaddi' ain bil ain. Wah, iya. Wah, iya. Oh, kalau dilihat dengannya ha. Ya. Wadda', wadda'ul hadis kan? Isim fa'ilnya apa? Oh. Isim maf'ulnya? Mawdu'. Ya. Ya, sifat mubalaghah dan sifat musabahah al-hasan. Ya, al-hasan. Di sini beliau ngasih contoh dari syair ma anta bil hakamit turda hukumatu, ya, ma anta bil hakamit turda, ya, at turda. Nah, itu turda itu adalah apa? Fi'il majhul dari kata radhiya yarda yurda. Turda hukumatuhu, ya, hukumatuhu naibul fa'il. Ya, nah, maka dia fi'il aslinya kemasukan alif lam, dan alif lam di sini adalah alif lam, ya, alif lam mausul, ya, bukan alif lam apa namanya, bukan alif lam ta'rif. Ya. Ayun kama wa u'ribat ma lam tudaf. وصدر وصلها ضمير انحذف وبعضهم اعرب مطلقا. Ya. Di sini dikatakan bahwa al-mausulat, ya, al-mausulat itu semuanya mabni selain ayu. Ya. Illa fi halatin wahidah takunu mabniyatan fiha. Ya, kecuali dalam satu kondisi yang mana dia menjadi mabni, itu pun dengan tiga syarat: antudaf, ya, dia menjadi mudaf, kemudian antaku, ya, antaku nasilatuha jumlatan ismiyah, silahnya adalah jumlah ismiyah, anta ayakuna sodrus silatiha dhamiran mahdufan, ya. Ayyuhum ashaddu. Ashaddu. Bentar. Nih, coba kita ini dulu. Kita buka ini biar keterangannya lebih jelas. Ini di Alfiyah dijelaskan bahwa kondisi ayyun itu dengan silatul mausulnya dia ada 3-4 kondisi. Ya. Ayyun itu dengan silatul mausulnya ada 4 kondisi. Ya. Pertama adalah antudhaf. Ya. Wa yuzkaru sadr silatiha. Contoh. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im. Ada tulisan, ada kertas. Ayu ya. Ya, ayu. Ya, ini ayu. Kemudian antudhaf. Ya, dia menjadi mudhaf. Ini mudhafun ilaihnya. Ya kan? Ini mudhafun ilaihnya. Kemudian kan tadi ayu ini silatul mausulnya jumlah ismiyah kan? Ya, silatul mausulnya jumlah ismiyah. Huwa mubtada. Qa'im khabar. Ya. Mausul mana tuh? Ini ayyuhum huwa qa'im. Ini silatul mausul dari ayy. Ya kalau kita terjemahkan sebenarnya gampang. Saya kagum kepada yang berdiri di antara mereka kan gitu kan. Ya kan? Ya. Ini namanya sadar. Sodersilah. Pokoknya sodr itu gue yang di depan deh. Ya, ada nanti sodrul bait. Nah, ini sodersilah. Ya. Maka dia mudhaf, ada mudhaf ilaihnya berarti wayut kalau sodersilatiha. Ya. Disebutkan sodernya. Kemudian kondisi yang kedua antudhaf. Apa? Anla tudhaf. Anla tudhaf. Wala yudhkaru sadra sadru silatiha. Coba gimana contohnya? Alla tudhaf wa la yudhkaru sadru silatiha. Coba fit atau sadafan. Ini kalimat ini hilang dong, kita diulang. Iya, dari kalimat ini aja biar gampang. Biar yu'jibuni ayyuhum qa'im. Yu'jibuni ayyun hayyun qayyumun. Oke, ya, betul. Yu'jibuni hayyun qa'im. Oke, kondisi yang ketiga. Alla tudha. Wa yudkaru sadru silat siha. Oke. Sarapan, bikin contohnya benar. Alla tudha wa yudkaru sadru silat siha. Yu'jibuni alla tudha. Yu'jibuni wa qaim ya ayyun ayyun ayyun wa yudkaru sadru silatiha. Dua kan? Iya. Dua qaim. Iya. Oke. Pada tiga kondisi ini ya ai ya maka dia mu'rab. Yang mu'rab apa ya? Ainya. Contoh marartu bi ayyihim huwa qa'im. Kondisi itu ya contoh ini coba kita majelukan marartu bi ayyihim huwa qa'im bi ayyihim marartu bi ayyin qa'im qa'imun ya. Kemudian yang ketiga ya marartu ya marartu bi ayyin huwa qa'im. Ya, ini kan ini mu'rab ya. Atau ra'aitu kan? Ini. Ra'aitu ayyahu. Ra'aitu ayyahu huwa qa'im. Ra'aitu ayyan qa'imun. Ra'aitu ayat huwa qa'im. Nah, tinggal kondisi yang keempat yaitu apa? An tudaf. Ya kan? Kemudian wala yudkaru sadru silatiha. Gimana contohnya? Yu'jibuni ayyuhum qa'im. Maka di sini yu'jibuni ayyuhum qa'im ya. Maka dia di sini sebagai dia hukumnya mab. Ha? Domir ini balik ke siapa? Ayyuhum huwa qa'im kan? Ya, ini bunyi ayyuhum huwa qa'im. Ya, ada banyak orang. Ya kan? Nah, itu kita sudah belajar ayun sebelumnya disebutkan belum? Belum, baru. Hah? Baru disebutkan ayun ya? Ya kan sebelumnya enggak disebutin ya? Kan kalau mau disebut berarti kan maknanya kan sama kayak Aladi kan betul ya? Iya, iya. Ya, kalau misalnya diganti Aladi kan gimana? Juji bumi Aladi pun wakoib. Aladi wakoib. Bumi hilang itu. Iya. Iya. Iya. Apakah nanti saya pengen tahu tentang ayun ini, apakah dia harus huruf? Tapi enggak. Nah, makanya harus enggak. Harus ada balik ke mana? Enggak ada, Bin. Soalnya tadi kan dijelaskan di sini. Ya, ai yani anna ayan mithlu ma bi antakuna bi lafdin wahid lil mudzakkar wal muannats mufradan kana mutsanna majmu'an lahu ayyuhum huwa qa'im. Maka nanti dia bisa bi ayyihima. Ya. Kita bisa nanti bi ayyihinna. Ya. Bisa nanti. Ya. Mudzakkar, muannats, mufrad. Ya tadi mutana bi ayyihima dia bisa nanti. Maka dia kalau ayun itu kan memang penggunaannya ya. Itu kan memang untuk ada ketika ada pilihan kan. Ya kan dan pilihan kan dia mana. Iya. Ayu kita bin tahtar. Ya. Ayu kita bin takra. Berbeda dengan mada, mada takra, soal anil mahiyah, apa? Tapi kalau ini ketika ada dua pilihan, ya, ayu kita bin takra, ayu kolamin tashtar, gitu. Ya kan? Maka di sini apa namanya? Di akhir kalau ayu tashtar. Tidak, tak cari. Oh. Ya. Jadi, misal nanti yu'jibuni ayyuhuma, ya, huwa qa'im. Ya kan? Nah, kalau diganti dhamir huwa biasa, bisa juga berarti kan? Apa? Yu'jibuni ayyuhu, bisa nggak? Ayyuhu. Apa nggak bisa? Nah, saya nanti itu, ayyuhu itu. Hah? Bisa kan? Nah, itu nanti saya enggak tahu tuh. Kan kalau di situ kan mufradan, ya, mufradan atau muannas? Muannas atau konsekuensinya bisa kalau disebutkan karena sama jamak itu kan bisa sama. Iya, betul. Ayyuhu wa qa'im. Itu jadi aneh kan? Iya. Karena ayyu itu kan bisa untuk pilihan. Nah. Ya. Jadi kalau enggak bisa kan harusnya di situ enggak disebutin mufradan juga. Berarti ada mana lain kan? Nah, itu dilakukan itu sepatutnya di situ. Coba kita baca dulu. Ai mubtada kamaja kama sadr wa sahru. Nanti kita bahas lagi. Ini yang jelas contohnya kayak gitu dulu. Ya. Poinnya di sini paham? Nah, yu'jibuni ayyuhum qa'im. Nah, ketika kondisi yang keempat ini ya antudhaf kemudian wala yudzkaru sadru silatiha, ya, maka dia mabni. Contohnya dalam Al-Qur'an ayyuhum yakulu Maryam. Ya. Sat ayyuhum yakulu Maryam. Tadi kan disyaratkan di sini silahnya jumlah ismiyah. Ayyuhum yakulu Maryam? Iya. Kok gitu, Sat? Hah? Tepit. Tadi kan salah satu syaratnya disebutkan silahnya adalah jumlah ismiyah. Tapi di sini kenapa contoh ayatnya tuh ayyuhum yakulu Maryam? Ayyuhum yakulu Maryam. Berarti ayatnya mabni. Hah? Ayatnya mabni. Iya, kenapa? Enggak, maksudnya silahnya, silatul mausulnya itu kan harusnya jumlah ismiyah. Iya enggak? Iya kan? Iya kan? Dia jumlah ismiyah itu kan kalau yang mu'rab kan? Enggak, ayun itu kan dia ininya jumlah ismiyah. Oke? Okay? Nah, ada syarat itu selain yang mu'rab kan? Ya? Iya. Ini justru kita sedang membicarakan syarat yang mabni. Aha. Ya kan? Ya, jumlah ismiyah kan gak ada di syarat yang mabni kan? Emang ada syarat jumlah ismiyah kan? Ya. Al-Mausulat kulluha mabniyah ma'ada ayy fahiyya mu'rabah illa fiha latin wahidah takunu mabniyatan fiha. Di salah satu syurut. Oh, yang tiga ini malah yang berarti tiga ini yang mabni. Oh. Nah, ayyuhum yaqulu Maryam. Ya. Kenapa? Hah? Dia udah memenuhi satu syarat nih. Antu dong. Oke. Kan harus terpenuhi tiga syarat. Kan di halam kami tadi. Iya. Kalau orang itu temui, ah, nggak bisa. Nggak bisa mabni. Berarti di contoh yang tiga tadi, yang ini cuma ada satu yang mabni. Mana? Nggak ada. Nggak ada mabni. Contoh yang keempat. Yang keempat yang mabni. Iya. Maka tiga ini kan mu'rab. Ya, kan ini contohnya. Antu dhaf. Ayakuna sadru silat dhamiran mahdhufan. Nah ini kan enggak ada nih. Ini kan tudaf kan? Tudaf. Ya, sadru silahnya dhamir mahdhuf. Ya kan? La yuzkar di sini bahasanya kan. Di sini dia tudaf tapi yuzkar. Di sini dia la tudaf. Nah, ini la tudaf. Kan kata penuhi syarat. Makanya dia mu'rab di sini. Nanti oke, paham kan? Harus terpenuhi lah. Ketika ayyuhum yaqulu Maryam, ya, itu apa namanya? Dia kan mabni. Ayyuhum yaqulu Maryam itu kan mabni, ya. Lah, padahal mabni. Hah? Mabni. Ya. Kenapa? Apa ya? Nah, ini loh. Antum perhatikan kepada poin ayyuhdab sadru silah. Aslinya ayyuhum huwa yaqulu Maryam. Maka huwa sebagai mubtada, yaqulu Maryam itu sebagai khobar jumlah. Nah, maka huwanya yang dihapus. Ayyuhum yaqulu Maryam. Paham kan? Ya, kan gini. Nah, kan gini. Kan salah satu syarat ayun itu i'rabnya mabni, ya. Itu dia kan tadi. Syarat pertama, dia khobarnya atau khobarnya silahnya jumlah ismiyah. Ya kan? Kemudian syarat kedua, dia tudhaf. syarat ketiga ya, la yudkaru silatuha sodru silatiha. Oke. Nah, ayyuhum ya, ayyuhum yakulu Maryam ya. Saya tanya, ini terpenuhi enggak syarat mabni? Enggak. Hah? Sesuai kalimatnya enggak. Nah, karena dia fi'il. Ya, karena dia jumlah fi'liyah. Lah, dia tersembunyi. Ah, saya bilang, ini bukan jumlah fi'liyah. Dia mahdhuf kan ayyuhum huwa yaqulu Maryam. Huwa mubtada, yaqulu Maryam khabar dari huwa. Maka ini ayunnya ini tetap mabni di sini. Ya. Kau itu mahdhuf. Nah, kau itu mahdhuf. Yo, karena dia mabni. Oh. Coba coba ayat-ayatnya gimana yang ayunnya qulu Maryam coba. Dari kata mama pun tak ada ingin idul kuna aklamahum ayuhum yulkuna aklamahum. Ini ayun ini sebagai apa di sini ya? Irobnya. Yul id yul kuna aklamahum ayyuhum. Yakulu Maryam. Hah? Itu ngabdi juga. Irobukan. Nah, coba. Apa? File dari itu. File dari? Yulkuna. Yulkuna. Saya nggak tahu. Oh. Oh, ada. Alhamdulillah. Nah. Di sini, ayyuhum itu malah sebagai maf'ul bihi. Ayyuhum maf'ul bihi yulkun tadi. Hah? Maf'ul bihi. Iya. Iya. Aklamah. Lagi maka tartar. Ya sudah nanti. Idh yulkun aklamahum ayyuhum yakulu. Kenapa? Naik lagi apa? Kemana? Pulang. Kemana lah nyari irobnya? Atau yang jelas apa? Yang jelas di sini nih, tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Itu tuh. Ya. Perhatikan nih, itu jelas mabninya tuh. Karena ayyun di sini sifat dari syi'ah. Min kulli syi'atin dia itu pada tuh. Ya kan? Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum. Kalau dia ngikutin, kalau dia mu'rab di sini harusnya ayyihim. Karena dia sebagai sifat dari syi'ah. Ya, tapi dia di sini mabni. Kenapa? Karena dia mudhaf dan dia sodrul baitnya, sodrul apa? Sodrul silahnya mahdhuf. Ayyuhum huwa asyaddu 'alar rahmani 'itiyya. Contoh lagi, idza malaqita bani Malik, ya, fasallim ala ayyuhum afdalu. Ya. Ini contohnya. Idza malaqita bani Malik. Ma di sini ma zaidah, ketika kamu bertemu dengan bani Malik, fasallim, maka salamlah ala ayyuhum. Artinya ala ayyihim kan kalau dia. Nah, karena dia apa? Dia mudhaf dan ayyuhum huwa afdalu. Ya. Seperti itu. Makum insyaallah. Ya, boleh. Di apa dulu? Hah? Enggak, nanti lanjut lagi. Ada ayyan ghayr ayyin yaktafi in yastatal waslun wa illam yastatal fal hazfu nada ghayr ayyin wal mawsulat yaktafi ayyan fi jawazi fal fasadri silati bi syarti an takuna asilatu tawilah nahu ma ana billadhi qailun laka su'al fa in kanat asilatu ghairu tawilatin fal hadfu qalilun wa qali amilin nas billati ahsan wal aslu an taqul hiya ahsan li anna silah qasirah. Ya. Bentar. Ini kita baca ini dulu. Kita baca. Ya. Ini bukan surat asfal. Ya, wa ba'dhum a'rab mutlaqan. Yani wa ba'dhum a'rab mutlaqan, sebagian ulama a'rab mutlaqan. Maknanya dalam empat kondisi itu mu'rab. Wa fi dhal hadaf ayyan ghayru ayyin yaktafi id yastatal waslun. Ya. Yakni anna ba'd al-arab a'raba ayyan mutlaqan wa in udhifat wa hudhifa sadru silat fa yaqul yu'jibuni ayyuhum qaim wa ra'aituhu ayyuhum ini tadi binasbi wa ashara bi wa ashara bi qawlihi wa fi dhal hadaf ila akhiri ila al-mawadhi' allati yuhdhafu fiha al-a'id ala al-mawsul wa huwa imma an yakuna marfu'an aw ghayrahu fa in kana marfu'an lam yuhdhaf illa idza kana mubtada. Ya. Sat, bukan. Nah, bukan sat. Bukan. Ya, kita lagi. Banjir. Betul. Ini kan HP tadi ya? Betul. Yang lepas jas hujan dulu. Nah, matiin dulu, Bet. Ini kita baca dulu. Kita jelaskan dulu, kita baca dulu baitnya tadi, ya. Bahwa wa ba'du ma araba mutlaqan wa fi dhal hadfi ayyan ghairu ayyin yaktafi in yastatal waslun wa in lam yastatal fal hadfu nazar. Jadi di sini jelaskan bahwa wa fil hadfi, ya, bahwa yang wa fi dhal hadfi, ya, hadaf dalam artian hadaf silah, ya, ayan, ya, hadaf sadr silah, ya, ayan ghairu ayyin yaktafi, bahwa selain ayyi itu bisa mengikuti ay, ya, ghairu ayyin selain ayyi, maksudnya silatul mausul yang lain, alladzi, allati dan lain sebagainya, ghairu ayyin, ya, itu dia ghairu ayyin itu yaktafi ayyan, dia bisa ngikutin ayyan dengan catatan apa? In yastatal waslun, kalau silatul mausulnya panjang. Wa in lam yastatal fal hazfu nazar, adapun jika enggak panjang, ya, fal hazfu nazar, maka yang hazful itunya tadi, hazful amilnya lebih kepada hazful, ya. Ya, hadfu apa? Al-a'id alal mausul itu, hadful a'id alal mausul itu nazar jarang. Ya. maka enggak boleh kemudian kita katakan ja'anil ladzani qoma. Ya, kenapa? Karena komanya pendek ya, dalam artian karena dia qom, harusnya qoma. Ya, walal ladzani duriba, walal ladzani duriba. Ya. Wa amal mubtada fa yuhdhafu ma ay, adapun mubtada ya, maka dia dihapus bersama ai. Ya. Wa in lam tatulis silat. Wa amal mubtada fa yuhdhafu ma ay. Wa in lam tatulis silah kama taqaddam. Ya. Jadi yang sebelumnya kan meskipun silahnya pendek dihapus. Ya, yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im. Maka bisa yu'jibuni ayyuhum qa'im. Kan kan dihapus itunya mubtada'nya. Meskipun silahnya pendek. Ya, meskipun silahnya pendek. Ya, wala yudhafu sadru silah ma'a ghairi ay, adapun pada selain ai, isim mausul selain ai, dia enggak dihapus. Ya, illa idza talat, kecuali ya silatul mausulnya panjang, maka baru mubtada'nya boleh dihapus. Seperti apa? Ja'ana alladhi huwa dharibun zaidan. Ja'ani alladhi, ya ini mulai silatul mausulnya, huwa dharibun zaidan, ini kan panjang. Ja'ani alladhi huwa dharibun zaidan, maka itu boleh dihapus dengan ja'ani alladhi dharibun zaidan. Huwa sebagai mubtada dihapus, sebagai sadru silah dihapus, ya kemudian diganti apa maknanya ya, dipahami dengan dharibun zaidan. Ya, atau tadi apa namanya? Atau ma'ana billadzi qa huwa qailun laka su'an. Ya. Ma'ana billadzi huwa qailun laka su'an. Ini kan alladzi ya. Saya bukanlah kan orang yang mengatakan ya kepadamu perkataan yang buruk kan gitu kan? Ya kan? Ma ana billadzi huwa qailun laka su'an. Ya. Maka ini kan panjang. Alladzi huwa qailun laka su'an. Itu kan silatul mausulnya panjang. Maka boleh dihapus mubtada'nya di sini. Yang mana mubtada'nya? Perhatikan, mubtada'nya mesti a'idnya a'idnya kepada silatul mausul. Ma ana billadzi qailun laka su'an. Ma'ana billadzi qailun laka su'an. Maka yang seperti ini itu banyak dalam artian ya banyak dalam bahasa Arab, boleh seperti itu. Adapun kalau silatul mausulnya pendek dan adatul mausulnya selain ai, maka fal hadfu nazar. Maka hadfnya, dihapusnya itu nazar, qalil, nazar itu qalil. Ya. Maka hati-hati kalau ngasih nama anak Nazaruddin, Qaliluddin. Nah, iya kan? Iya kan? Nazar lo pakai zain lah ya. Bukan nazar. Falhadfu nazrun. Falhadfu nazrun. Oh, ya. Ya. Nadir, gitu. Nadir. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ya. Ja'alladhi qa'im, harusnya ja'alladhi huwa qa'im. Mubtada khabar, mubtada a'idkan kepada ininya ya. Ja'alladhi huwa qa'im ya. Ja'ani afan, ja'alladhi huwa qa'im, maka dihapus boleh ya. Tapi nazar jarang. Ja'alladhi qa'im ya. Seperti itu. Ya. Namun di sini ini kan mazhabnya Basriyun kan. Ya kan? Adapun Kufiyun itu memperbolehkan. Enggak nazar. Dalam artian mau baik panjang maupun pendek itu sama-sama hadful amilnya itu boleh gitu. Oke, lanjut baca baitnya. Coba bait, baca bait. Wa abau an yuhtazal in salahal baqi liwaslin mukmil. Langsung syarat. yakulu abil had aba yakulu aban nahwiyuna an yahtazala yahtazila an yahtazila yahdhafu sadra silati hinama yahdhifu yahdhifu sadra silati hinama yastaqimul kalama kalamu yastaqimul kalamu benar ya yastaqimul kalama wala yudra hal hudhifa syai'un minhu amla nahu ja'ani ladhi huwa wajhuhu masyruk apa itu musyrikun musyrikun bersinar bersinar la yajuzu hadfu huwa ya kita di sini ya wa asyara bi qawlihi ya adapun wa abau ayyukhtazal in salaha al-baqi liwaslin mukmili ya ila anna syarta hadfi sadri silah alla yakuna ma ba'daha salihan li ayyakuna silah ya jadi syarat nah berarti ini sudah masuk kepada syarat syarat bolehnya dihapus sadru silah ya dengan catatan ya alla yakuna ma ba'daha salihan li ayyakuna silah dengan catatan ba'dal hadf itu apa namanya dia masih bisa dipahami sebagai silah. Ya. Tadi kayak ja'ana ja'anil ladzi huwa qa'im. Ja'anil ladzi qa'im. Itu kan orang enggak ada ini loh, enggak ada apa namanya? Enggak ada iltibas gitu loh. Secara makna tetap yastaqim. Ya. Ya. Maka enggak bisa kemudian kama idza waqa'a ba'du jumlah nahu ja'a alladhi huwa abuhu muntaliq. Ya. Ya. Huwa di sini itu enggak bisa dihapus. Ya. Huwa di sini ini enggak bisa dihapus. Ja'a alladhi huwa abuhu muntaliq. Enggak bisa kemudian huwanya dihapus kemudian dikatakan ja'a alladhi ya huwa bentar ja'a alladhi abuhu bentar ja'a alladhi kan sadar ya sadar silah alladhi iya ja'a alladhi abuhu muntaliq enggak bisa contohnya di sini apa? Ja'a alladhi huwa wajhuhu musyrik. Kenapa? Karena gini lah. Ya, kenapa la yastaqim? Enggak bisa katakan ja'a alladhi huwa abuhu muntaliq. Kenapa? Enggak bisa katakan ja'a alladhi abuhu muntaliq. Kenapa? Karena hu itu harus ada dia kembalinya ke mana? Ya kan? Enggak bisa kemudian kita hapuskan dia. Sama tadi ja'a alladhi huwa wajhuhu musyrik. Enggak bisa kemudian kita katakan ja'a alladhi wajhuhu musyrik. Kenapa? Karena la yastaqim. Karena hu di sini kembali ke mana? Enggak ada. Nah. Padahal dhamir itu kan harus ada a'idnya dia ke mana gitu kan. Paham ya? Paham maksudnya? Evet. Yang sebelumnya bisa balik. Contoh sebelumnya kayak ada huwa. Hah? Ya kan tadi. Bisa ja'alladhi qa'im. Ja'alladhi huwa qa'im. Kan huwanya dihapus. Ya. Atau ma'ana billadhi huwa qa'ilun laka su'an. Ma'ana billadhi huwa qa'ilun laka su'an. Maka kan boleh ma'ana billadhi qa'ilun laka su'an. Huwanya dihapus. Enggak ada masalah. Karena kan enggak ada dhamir yang ya'ud kepada huwa. Paham? Ya. Ja'anil di situ contohnya ja'anil ladzi huwa wajhuhu. Ada hu-nya di sana. Oh. Yang hu-nya itu dia. Harus kembali kepada huwa. Kalau huwa dihapus bingung orang. Bingung ah. Laistaqimul kalam. Ja'al ladzi wajhuhu. Nah, hunya kemana? Kan gitu. Nah. Au dzaraf au jar majrur. Au dzaraf atau jar majrur. Di sini dikatakan atau ya. Dzaraf dan khobar mubtada ya Pak, kan tadi silahnya adalah jumlah ismiyah. Hmm. Ya, sebelahnya silahnya jumlah ismiyah, khobarnya dzaraf atau jar majrur. Contoh, enggak bisa kita katakan ja'alladzi huwa indak. Kalau kita hapus ja'alladzi indak ya. Karena indak itu kan dia harus ada muta'aliknya kan. Dia harus kembali kepada itunya. Ya. Ja'alladzi huwa indak. Ya. Atau ja'alladzi huwa fiddar. Ya. Ja'alladzi huwa fiddar. Ya. Maka tadi saya baru nyambung ini. Ya, saya baru nyambung. Mana tadi? Saya baca di mana tadi? Tadi. Maka yang boleh dihapus itu ya, yang boleh dihapus itu apabila mubtada dan khobarnya mufrad. Hmm. Ya. Ya kan? Itu nyambung gitu loh, Fit. Karena di sini enggak bisa. Ya kan? Khobar syibul jumlah enggak bisa. Ya kan? Yang silahnya khobar dan intinya itu mufrad. Ya, khobar mubtada dan khobarnya mufrad, maka baru bisa dihapus. Tapi kalau enggak mufrad ya. Syibul jumlah yang tadi sebelumnya kan huwa abuhu muntalik, itu kan khobarnya khobar jumlah kan? Huwa mubtada abuhu muntalik khobar jumlah, gitu kan? Ya, ini indaka syibul jumlah. Maka di sini nyambung ya tadi yang ya. Mufradnya bukan tunggal kan, bukan mufrad tunggal jamak sana. Maksud mufrad kan? Jadi kan tadi gini saya, tadi kita baca pas kita a'id itu tadi, ya. Maka yang apa? Istilahnya ya, yang boleh dihapus itu ya, yang boleh dihapus itu kalau kan huwa qa'im. Ja'alladzi huwa qa'im. Kalau khobarnya, kalau apa namanya? Mubtada dan khobarnya itu mufrad. Baru boleh dihapus. Mubtada dan khobar mufrad boleh dihapus. Huwa qa'im. Iya. Itu kan khobar mufrad itu kan? Iya. Ya. Maka itu kalau silatul mausulnya seperti itu, maka mubtadanya atau bahasanya tadi apa, Pit? Sodru silatul mausulnya itu bisa dihapus. Ja'alladzi qa'im. Ya. Nah, itu tadi saya enggak nyambung tadi ya. Setelah mendapat penjelasan di sini bahwa untuk yang aban nahwiyun tadi kan ayyuhtazal ya. Tadi. Ya, dif. Oh, iya. Kalau apa? Kalau mubtada-nya ini ketika dihapus la yastaqimul kalam. Nah, la yastaqimul kalam itu ya di sini dijelaskan dengan apabila satu khobarnya jumlah ya, huwa abuhu muntaliq. Ya kan huwa itu mubtada, abuhu muntalik itu kan khabar syibul khabar jumlah ismiyah kan? Ya kan? Huwa abuhu muntalik. Maka kan ketika dihapus huwanya, kalamnya lestaqim. Atau syibul jumlah. Ya. Ja'alladzi huwa indak. Maka ini enggak bisa huwanya kemudian dihapus. Seperti itu. Li'annal fala taqul ja'alladzi abuhu muntalik ta'ni alladzi huwa abuhu muntalik. Karena kalam yatimu dunahu fala yudra ahudifa minhu syai'an la. Huwa fi ad-dar fa innahu la yajuzu fi hadhihi al-mawadhi' hadfu sadri silah. Ya. Maka boleh kita katakan ja'a alladhi abuhu muntalik, ta'ni alladhi huwa abuhu muntalik, karena kalam yatimu dunahu. Karena tadi kalam itu ini harusnya kok yatimu ya. La yatimu dunahu harusnya fala yudra hadif min syai'. Karena kalam yatimu dunahu alladhi abuhu muntalik tanpa huwa. Ja alladhi abuhu muntalik itu khawatirnya tadi orang enggak ngerti ya. Dia ada mubtada-nya. Wa kadza baqiyatul amsalil mazkura wala farqa fi dzalika baina ay wa ghairiha fala taqul fi yu'jibuni ayyuhum huwa yakumu. Itu yang enggak boleh. Hah? Wa kadza baqiyatul amsalil mazkura wala farqa fi dzalika baina ay wa ghairiha. Maknanya pada ay pun ya, yang hadzaf itu hadzfu sadr silah itu ketika khabarnya mufrad. Ya. Ayyuhum huwa afdalu. Ya kan? Marartu bi ayyihim huwa afdalu misalnya. Ya. Maka kalau model ini marartu bi ayyihim. Ya kan? Marartu bi ayyuhum afdalu. Ingat-ingat yang pertama tadi kan gitu. Yang mabni tadi itu lah. Ya. Fala taqul maka yujibuni ayyuhum huwa yaqumu. Enggak bisa. Enggak bisa dihapus di sini. Meskipun pakai ayyu, ya yujibuni ayyuhum huwa yaqumu. Ya. Atau yu'jibuni ini kok sama yu'jibuni enggak bisa yu'jibuni ayyuhum yaqumu ya enggak bisa kita katakan yu'jibuni ayyuhum yaqumu harus katakan yu'jibuni ayyuhum huwa yaqumu ya. Tadi kayaknya ini Pit, saya salah tadi itu. Maksudnya bukan laistartimul kalam. Justru ketika dihapus, ya. Justru ketika dihapus kalamnya yastaqim. Maka ketika yastaqim orang enggak tahu ada hadaf di sana. Paham? Jadi saya katakan tadi kan saya katakan contoh ja'alladzi huwa abuhu muntalik. Ya kan? Tadi saya katakan ini kalau dihapus la istaqim. Padahal kan istaqim. Ja'alladzi abuhu muntalik. Kalam istaqim. Lah, justru kenapa tidak boleh dihapus ketika pada ja'alladzi huwa abuhu muntalik? Karena kalau dihapus orang enggak tahu di sana ada hadzaf. Karena kalamnya lah udah istaqim gitu lah. Ja'alladzi wajhuhu musyriq. Iya. Ja'alladzi wajhuhu musyriq. Ya. Maka dia kalamnya istaqim. Ya, kalamnya istaqim. Hunya kembali ke alladhi. Ya. Ya kan? Hunya kembali ke alladhi. Ya kan? Ja'al ladhi wajhuhu. Ai hu kembali kepada alladhi. Paham kan, Pit? Lah, mak diterjemahin sama aja mau nanya. Iya, diterjemahin sama aja. Ja'al ladzi huwa wajhuhu muntalik. Ja'al ladzi wajhuhu muntalik. Ya. Wala yadri hal hudhifa syai'an minhu. Maka itu. Tapi mamnu kan jadi. Hah? Soalnya sering kayak kalau maksudnya dzauq-dzauq aneh dapat aja gitu. Ja'al ladzi wajhuhu musyrik. Berarti kan enggak. Maksud saya enggak begini loh, enggak begini ya. Ketika antum katakan ja'al ladzi wajhuhu musyrik, maka ini yastaqim. Iya, mafhum. Ya. Cuman poin kita adalah ini kan aslinya tadi ada huwanya gitu loh. Yang huwa gini Ustaz. Ya, ketika antum katakan ja'al ladzi huwa wajhuhu musyrik, huwa sebagai mubtada, wajhuhu sebagai mubtada tsani. Ya, apa ya mubtada kan? Ya. Dia wajhuhu itu dia wajhuhu musyrik itu dia khabar dari mubtada. Hah? Ja'al ladzi huwa wajhuhu khabarna huwa wajhuhu musyrik. Datang dia yang wajahnya bersinar. Iya. Nah. Mana yang naat mana? Wajhuhu musyrik jadi nato ada dua sih kalau dia jumnya Sophia tapi namanya lupa nih yang kedua nih nanti salah satu nama yang kedua Iya, tapi enggak langsung ke yang enggak langsung ke huwa ya artinya. Iya, tapi ke ja'alladhi. Ke wajhuhunya. Ya, ja'alladhi. Huwa wajhuhu musyrik. Sebagai dia secara makna iya. Secara makna lebih dia. Cuman secara tarkib jumlah dia kan khobar dia. Ah, coba. Coba coba dicari. Huwa wajhuhu musyrik. Ya, na'atnya wajahnya maksudnya. Kalau kalau na'atnya wajhu musyrik terus ininya apa, Pit? Khobarnya. Musyrik kan. Hah? Wajhu musyrik itu khobar semuanya kan. Musyrik itu khobar. Wajhu musyrik, wajhu itu mubtada. Ya kan? Jumlah wajhu musyrik itu khobar dari huwa. Kan khobar jumlah ismiyah. Sama beda ya kayak gini. Ini ada nih. Hah? PDF-nya. Coba coba dibaca. Lihat dulu set. Mana sih? Oh salah satu. Ini sebelum ini. Mana? Ini Ja'a Zaidun Al-Fadil. Salah satu. Mana? Ja'a Zaidun Al-Fadil. Salah satu balik. Ya kan? Itu satu fonset. Kebalik apa nih? Susunannya beda susunan. Yang ini Al-Fadilnya naat. Ja'a Zaidun Al-Fadilu Abuhu. Ya. Naat mana? Al-Fadil Abuhu. Kok bisa naat? Karena sifat ya. Nah, dia dia sifat dari Zaidun. Oh, Al-Fadilu Abu. Man huwa Zaidun Al-Fadilu. Man Al-Fadil bukan Zaidnya tapi kepada Abu-nya. Bapaknya Zaidan tadi. Oh. Udah. Afan Zaid. Ya, oh. Kalau Abu Al-Fadil? Hah? Ya udah itu mah enggak biasa. Enggak biasa. Oh. Kalau ini bedanya tadi. Kalau ini kan saya katakan ja'anilladzi wajhuhu musyriq, ya kan? Maka saya katakan kalau alladzi wajhuhu musyriq, ya kan tadi, ya. Ini ada dua nih. Ja'anilladzi huwa mubtada. Wajhuhu, ya itu mubtada juga, ya. Huwa mudhaf, ya. Musyriq itu khabar. Jumlah wajhuhu musyriq itu apa? Fi mahalli raf'il jumlah. Fi mahalli raf'il khobar, sorry. Dari huwa. Ya. Oke. Okay. Kamu mubtada ini. Oke. Okay. Paham ya? Kalau musyrikun wajhuhu? Itu nanti tuh. Itu taat. Ya. Terus ja'anil ladzi wajhuhu musyriq. Maka di sini kan cuma ja'anil ladzi wajhuhu mubtada ini musyrik khabarnya mufrad. Ya kan? Paham? Musyrik. Ya. Meskipun tadi kata kita kalau kita terjemahin benar bahasa Indonesia yo, itu juga gitu kan? Tapi tadi secara susunan lah ketika kita berbicara susunan kata yang pertama ja'anil ladzi huwa wajhu musyrik. Ah, pada kondisi inilah kemudian huwanya boleh enggak dihapus gitu loh. Ya. Gitu kan? Huwanya boleh enggak dihapus? Ya. Kenapa boleh dihapus pada ja'anil ladzi huwa qa'im misalnya? Kenapa boleh dihapus ja'anil ladzi qa'imun? Ya. Kenapa boleh dihapus ja'anil ladzi qa'im? satu, ya. Tadi kita katakan bahwa khabar itu apa? Silatul mausul itu imasyibul jumlah atau jumlah, ya kan Fit? Di awal? Iya. Ya. Maka ketika kita katakan ja'anil ja'anilladzi qa'imun, loh ini kok dia mufrad? Kurang. Berarti ada yang mahdzuf, gitu lah. Orang akan berpikir, oh ini ada yang mahdzuf. Mahdzufnya apa? Huwa. Ketika ketahuan ini ada yang mahdzuf, maka kemudian apa? Ketahuan ada yang mahdzuf, maka apa namanya? Boleh dihapus gitu loh. Masalahnya ketika tadi enggak ketahuan. Ja'anil ladzi wajhuhu musyrik. Kalau mustaqim. Ya. Kalau mustaqim. Ya kan? Ja'anil ladzi wajhuhu musyrik. Ya. Jelas. Ini mubtada, ini khabar, ini jumlah ismiyah sebagai silatul mausul. Ya. Orang enggak mengira ada hadzaf di sana. Karena orang enggak mengira ada hadzaf, ini maka dalam kondisi ini itu enggak boleh dihapus. Ketika kecuali ketika antum memang aslul kalam antum katakan ja'anil ladzi wajhuhu musyrik, ma fi iskal. Ya. Ini kan ketika aslul kalamnya antum katakan ja'anil ladzi huwa wajhuhu musyrik. Boleh enggak huwanya dihapuskan gitu? Paham, paham. Paham ya? Allah alam bisawab. Lanjut. Baca bit. Wal hafu indahum kathirun munjali indahum kathirun munjali fi aidin mutasilin inin tasob bifi'lin awasfin kaman tarju yahab kaman narju yahab. Itu faktor kacamata atau faktor apa itu? Gak tahu sih. Wahatul aidi indan nahwiina kathirun idza kana mutasilan mansuban bi fi'lin nahwu man narju yahab asluhu narjuhu au mansuban bi wasfin nahwu maulahu mulikun maksud maulahu muli mulika muwalli muwalli walika fadlun ay alladhi allahu walikahu ntar nah iya ini contohnya tuh ini contohnya ya ini saya baca di sini wa asyara bi qawlihi illa'id al mansub wal hadfu indahum kathir munjali ila akhirih ya wal hadfu indahum kathirun munjali ya. Ini hadzaf ini sini sekali lagi hadzaf pada silatul mausul. Ya. Hadzaf pada silatul mausul. Ilal a'id ya al mansub. Kalau a'idnya mansub, a'id yang kembali kepada apa namanya? Kepada apa? Adatul mausulnya, kepada isim mausulnya itu kepada isim mausulnya itu apa namanya? Mansub, maka walhadfu indahum kathir. Contoh ja'alladhi darabtuhu ya. Ya. Yang datang siapa? Yang dipukul kan? Ja'anilladhi darabtuhu ya. Maka boleh dikatakan ya. Ja'anilladhi darabtu ja'alladhi darabtu. Maksudnya apa? Ya. Orang kan paham ketika ja'anil ladzi darabtu hu gitu kan kembali ke aladinya atau ya ana mu'tikahu dirhamun ya ana mu'tikahu dirhamun ya maka boleh dikatakan sini walladzi ana mu'tikahu dirhamun maka boleh kemudian dikatakan ya ana wa alladhi ana mu'tika dirhamun fa taqulu ja'a alladhi darabtu ay dharni wa man khalaqtu wahidan ini kan mahdhuf dharni wa man khalaqtuhu kembali ke man biarkan saya Allah, ini kan perkataan Allah SWT, biarkan saya dan makhluk yang saya ciptakan tadi wahidah satu. Ya, maksudnya wahidah itu ya, biarkan urusan urusan ini dan saya gitu lah. Ini berarti hasful selain mausul. Enggak, no, mausul. Mausulnya di mana? Silatul mausul, silatul mausul. Pada mana? Kayak yang tadi kan. Manarju ya hab. Man. Oh, ini dimannya. Man. Manarjuhu. Ya hab. Oh, narju. Ya. Paham ya? Man. Di sini ini contoh nih banyak nih. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dzarni wa man khalaqtuhu. Gitu kan? Terus kalau taala ahadza allazi ba'athallahu rasulan. Ahadza allazi ba'athahu Allahu rasulan. Ya, ai khalaqtuhu ai ba'athahu. Itu. Paham ya? Gampang. Muwali artinya apa? Muwali. Bentar, ini ada. Muwalika ismun fa'il min awlahu mulika. Mallahu mulika. Mulika. Muli awla. Awla yuli. Ay a'ta yu'ti. Ini mallah itu ma-nya itu isim mausul. Eh? Alladhi ya. Yeah. Mallahu eh. Allahu alladhi kan gitu ya. Mulikahu. Tar. Ini kita ini dulu. Ini saya baca dulu ininya. Saya agak خفضاك أنت قاض بعد أمر من قضاء كذلك كثر حذف العائد الذي خفض باسم فاعل أو اسم مفعول أو ما شابه أو ما شابههما فقال تعالى فقضي ما أنت قاض أي فقضي الذي أنت قاضيه. أذف العائد الذي خفض باسم فاعل أي فهم يا شيخ خفض باسم فاعل دي مضاف إليه كذلك كثر حذف العائد دي مضاف إليه فانظر تنتهي انظر ما أنت ناظر أي انظر ما أنت ناظره paham beda? Belum. Eh, contoh. Ya. Faqdi ma anta qad anta qadhihi. Kan gitu kan? Faqdi ma anta qadhihi. Hi itu kan dia majrur kan karena dia mudhafun ilaih kan. Qadhihi. Ya. Ra'aitu Muhammad, ra'aitu rajulan ra'aitu rajulan alladhi ana daribu. Ana daribu. Ay. Maka bisa dikatakan ra'aitu rajulan alladhi ana daribun. Eh mana ana daribun? Ay ana daribuhu. Paham ya? والشرط الثاني من البيت إشارة إلى الآية. كأنت قاضٍ بعد أمر من قضاء. Contoh. كأنت قاضٍ بعد أمر من قضاء. Itu tadi. Fakti ma anta qad. Maksudnya dia. Ya. كأنت قاضٍ بعد أمر من قضاء tadi. كذا الذي جرى بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر كذا كثر حذف الضمير المذكور alladhi jurra bil jarri alladhi jarra al mausul alladhi sabaqanahu murra bil ladhi marartu ay murra bil ladhi marartu bihi murra bil ladhi marartu bihi. وإذا تعمل الجمع المحذوفات في هذا في هذه المقام غير وجدته مبنيا على أمران أمن اللبس وظهور المعنى هذا البوينت كتبت له ومن وراء ذلك قصد الإجاز وهو الأصل في اللغة ما لم يستدل المقام خلافه وجدي kalau أمن اللبس ya kemudian ظهور المعنى maka kemudian boleh ini kayaknya ilahnya gitu kan boleh kemudian hadaf seperti itu. Dan alhamdulillah intahaina insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada al-mu'arraf bi adati ta'rif. Naktafi bi hadzal qadar fatimi da'qat majlis subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.